Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita sudah bahas kemarin tentang kisah Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini ketika Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala membahas atau membuktikan kalau Nasrani yang ada sekarang adalah sisa-sisa kaum Nasrani yang pengkuh, yang keras hati. Artinya yang tidak bisa menerima kebenaran. Apakah karena riasa, karena kedudukan, karena harta dunia, karena yang sejenis itu. Maka dikisahkanlah bahwa mereka-mereka yang mukhlisin, yang berilmu, yang mengerti tentang Nasrani, justru sudah masuk Islam. Raja Najasyi dikisahkan. Demikian pula kaum Najran dikisahkan. Dan juga tentang Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang akan dibahas oleh beliau kisah Salman Al-Farisi. Waqad kana Salman Al-Farisi min a'lam an-nasara bi dinihim wa kana qad tayaqqana khuruj an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan bahwasanya Salman Al-Farisi termasuk orang Nasrani yang paling alim tentang agamanya, dan dia telah yakin akan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqadima al-Madinah qabla mab'athihi, maka beliau datang ke Madinah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ra'ahu 'arafa annahu huwa an-nabi alladhi bashara bihi al-masih. Ketika melihatnya, maka Salman Al-Farisi langsung tahu kalau dia adalah nabi yang diberitakan oleh Al-Masih. Fa amana bihi wattaba'ahu, akhirnya beriman dan mengikutinya. Wa nahnu nasuqu qissatahu, dan sekarang saya akan bawakan kisahnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, haddatsani 'Asim 'an Mahmud 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala haddatsani Salman Al-Farisi min fihi قال كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي. Kata Ibn Ishaq menyampaikan kepada Qasim dari Mahmud dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata haddathani Salman Al-Farisi, menyampaikan kepadaku Salman Al-Farisi langsung dari mulutnya. Min fihi, fih yani min famih. Haddatsani Salman Al-Farisi min fami. Qala kuntu rajulan farisiyan. Aku adalah seorang dari kalangan Persia. Dari golongan ahli Asbahan. Dari desa yang disebut dengan nama Jai. Wa kana abi dehqan qaryatihi. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih. Sedangkan bapakku adalah pemimpin di desanya, dan aku adalah orang yang paling dicintai olehnya. Ahabbu khalqillahi ilaih, yang paling dicintai dari makhluk Allah kepada ayahku. Lam yazal hubuhu iyaya, dan terus kecintaannya kepadaku. Hatta habasani fi baitin kama tuhbasul jariyah, hingga aku dikurung di rumahku seperti dikurungnya anak perawan. Fajtahadtu fil majusiyah hatta kuntu qatinan nar. Maka aku bersungguh-sungguh dalam agama Majusi ya, penyembah api, sampai aku menjadi penjaganya. Qatinan nar, penjaga apinya. Allati nuqiduha lanatrukuha nukhbir sa'ah. Au nakhbu sa'tahbu sa'atan. Hingga akulah yang menyalakannya dan tidak membiarkannya mati sesaat pun. Wa kanat li abi dai'atun 'azimatun. Fashughila fi bunyanin lahu yawman. Dan bahwasanya bagi ayahku ada dai'atun 'azimah, ada kesibukan besar, maka dia tersibukkan dalam satu tempat miliknya per satu hari. Faqala ya bunai, inni qad syughiltu fi bunyani. Wahai anakku, aku tersibukkan di tempatku hari ini. An dhay'ati, fadhhab ilaiha fattali'ha. Seperti ini dhay'ah adalah sesuatu yang kehilangan sesuatu ya. Fadhhab ilaiha fattali'ha. Maka pergilah engkau ke sana, lihatlah. Wa amarani fiha bi ba'd ma yurid. Dan diperintahkan aku dengan beberapa apa yang dia inginkan. Tsumma qala li. Kemudian berkata, wala tahtabis anni. Jangan engkau memisahkan diri dariku. Fa innaka in ihtabasta anni kunta ahamma ilayya min dhai'ati. Sesungguhnya engkau jangan berpisah dariku. Kalau sampai engkau berpisah dariku, sesungguhnya engkau lebih penting dari apa yang hilang dariku. Wa syaghaltani an kulli syai'in min amri. Dan akhirnya akan menyibukkan aku dari segala sesuatu dari urusanku. Fa kharajtu uridu dhai'atahu allati ba'athani ilaiha. Maka aku pun keluar untuk mencari barangnya yang dia utus aku kepadanya. Famarartu bikanisatin. Aku melewati sebuah gereja. Min kanaisin nasara. Dari gereja-gereja Nasrani. Fasami'tu aswataha fiha wahum yusallun. Aku mendengar suara-suara mereka ketika mereka sedang salat. Wa kuntu la adri ma amrun nas. Sedangkan aku sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan manusia. Sepertinya beliau baru pertama kali keluar rumahnya. Lihat si abi iyai fi baitihi, karena ayahku mengurung aku di rumahku. Falamma sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim. Ketika aku mendengar suara-suara mereka, aku pun masuk. Andur ma yasna'un. Aku melihat apa yang mereka lakukan. Falamma ra'aituhum a'jabatni. Ketika aku melihat mereka, a'jabatni salatuhum, mengagumkan aku cara salat mereka. Wa raghibtu fi amrihim, dan aku sangat ingin mendapatkan urusan mereka. Wa qultu, dan aku katakan, hadza wallahi khairun, ini sungguh demi Allah lebih baik, min alladhi nahnu alaih, daripada apa yang aku ada di atasnya, yang kami ada di atasnya, yang lebih baik daripada Majusiya. Fa wallahi ma barahtuhum, ma barahtuhum hatta gharibati syams. Sungguh demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka. Barahtuhum, aku tidak meninggalkan mereka sampai terbenam matahari. Wa taraktu dai'atahu falam atiha, dan aku tinggalkan dai'atahu, barang yang dicarinya tadi, aku tidak membawanya sama sekali. Tsumma qultu lahum. Kemudian aku katakan pada mereka, aina aslu hadzal din? Aku tanya pada mereka, di mana asal muasal agama ini? Qalu, mereka menjawab, bisyam, di negeri Syam. Faraja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi. Maka aku pun pulang ke rumah ayahku, dan ayahku telah mengutus orang-orang untuk mencariku. Wa syaghaltuhu an 'amalihi kullih. Dan ternyata aku akhirnya menyibukkan mereka dari pekerjaan mereka seluruhnya. Falamma ji'tuhu, ketika aku datang, qala ya bunayya aina kunt? Wahai anakku, ke mana engkau? Alam akun ahidtu ilaika ma'ahid? Bukankah aku sudah beri pesan padamu? Apa yang sudah aku pesankan? Qultu ya abati, wahai ayahku, marartu bi unasin yusallun fi kanisa. aku melewati orang-orang yang sedang sholat di gereja. Fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim. Aku kagum dengan agama mereka. Fa wallahi maziltu hatta gharibati syams. Demi Allah, aku tetap di sana sampai terbenam matahari. Qala ay bunai, wahai anakku. Laisa fi dhalika ad-din khair. Kata bapaknya, wahai anakku, tidak ada dalam agama tersebut kebaikan. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripadanya. Faqultu lahu, aku katakan padanya, kalla, wallahi, tidak demi Allah. Innahu khair min dinina, sesungguhnya agama mereka lebih baik daripada agama kami. Qala fakhafani faja'ala fi rijli qaidan. Akhirnya dia mengkhawatirkan aku hingga aku diberi rantai di kakiku. Thumma habasani fi baitih, dan aku dikurung kembali di rumahku, di rumahnya. Wab'athtu ila an-nasara faqultu lahum idza qadima 'alaykum raqbun min asy-syam fa akhbiruni bihim. Aku utus seseorang kepada Nasrani-Nasrani tadi. Aku katakan pada mereka, jika datang rombongan dari Syam, beritakanlah kepada aku tentang mereka. Faqadima 'alaihim tujjarun minan nasara. Maka datanglah kepada mereka pedagang-pedagang dari kalangan Nasrani. Fa akhbaruni, maka mereka pun mengkhabarkan kepadaku. Faqultu lahum, aku katakan pada mereka, idza qadaw hawaijahum wa aradu ar-raj'ah ila biladihim fa adinuni bihim. Aku katakan pada mereka, jika mereka telah menunaikan hajat-hajatnya dan mereka ingin pulang kembali ke negeri Syam, ke negerinya, fa adinuni bihim, maka beritahukan aku tentang mereka kalau mereka akan pulang. Qala falamma aradu ar-raj'ah, maka ketika mereka akan pulang, akhbaruni, mereka mengkhabarkan kepadaku bahwasanya orang-orang dari Syam akan pulang. Fa alqaitul hadida min rijli, maka aku berusaha untuk melepaskan besi dari kakiku. Thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam, dan aku keluar bersama mereka sampai aku sampai di negeri Syam. Falamma qadimtuha qultu, ketika aku sudah sampai di Syam, aku katakan, man afdalu ahli hadad din ilman, siapa yang paling afdal agamanya di kalangan kalian di sini, yang ilmunya paling banyak. Qalu al-usquf fil kanisa, yang paling alim adalah uskuf yang ada di kanisa. Fajitu faqultu lahu, aku datangi dia dan aku katakan kepadanya, inni qad raghibtu fi hadad din, sungguh aku ingin dan aku sudah menginginkan untuk masuk dalam agama ini. Wa ahbabtu an akuna ma'aka fa akhdimuka fi kanisatik, maka aku ingin agar aku tetap bersamamu, aku melayanimu di gerejamu. Wa tu'allim minka wa ata'allam minka, dan aku belajar darimu. Wa usalli ma'ak, dan aku salat bersamamu. Qala udkhul, kata uskuf tadi, masuklah. Fadakhaltu ma'ahu, maka aku masuk bersamanya. Fakana rajulun sawu, ternyata orang itu adalah orang yang jelek. Ya'muruhum bisadaqah wa yuraghibuhum fiha, fa idza jama'u ilaihi syai'an minha iktanazahu li nafsihi. Ternyata orang itu orang jelek. Dia memerintahkan untuk bersedekah, memberi semangat mereka untuk mengeluarkan sedekah. Setelah mereka mengumpulkannya, maka ditimbun untuk dirinya sendiri. Walam yu'tihil masakin, tidak diberikannya kepada orang-orang miskin. Hatta jama'a sab'a qilalin min dahabin wa wariqin, hingga terkumpul di rumahnya pundi-pundi dari emas dan perak. Fa'abghadtuhu bughdan syadida, maka aku pun sangat benci kepadanya dengan kebencian yang sangat. Lima ra'aituhu yasna', karena aku melihat apa yang dia lakukan. Thumma mata wajtama'atin nasara liyadfinuh, kemudian meninggallah orang tersebut, uskup tersebut, dan berkumpullah kaum Nasrani untuk menguburkannya. Faqultu lahum. Aku katakan pada mereka, inna hadza kana rajulun saw ya'murukum bis-shadaqah wa yuraghibukum fiha fa idza ju'tumuhu biha iktanadaha li nafsihi. Aku katakan pada mereka bahwa orang ini orang yang jelek. Dia menyuruh kalian bersedekah, memberikan infaknya, memberi semangat kalian, ternyata setelah kalian kumpulkan, dia menimbunnya untuk dirinya sendiri. Walam yu'til masakin minha syai'a, dan tidak memberikannya pada orang miskin sedikit pun. Faqalu li, mereka berkata kepadaku, wa ma ilmuka bidzalik? Dari mana kamu tahu? Qultu, aku katakan, ana adullukum ala kanzih. Aku akan tunjukkan pada kalian perbendaharaannya. Fa'urituhum mawdi'ahu. Fastakhraju sab'a qilalin mamlu'ah dahaban wa wariqan. Aku tunjukkan kepadanya tempatnya. Maka dikeluarkanlah dari tempat tersebut 7 pundi, 7 gentong penuh berisi emas, perak, dan lain-lainnya. Falamma ra'auha qalu, ketika mereka melihat tersebut, melihat hal tersebut, qalu, mereka berkata, wallahi la nadfinuhu abada. Kata mereka, sungguh demi Allah, kami enggak akan kuburkan dia. Fasalabuhu wa ramauhu bil hijarah. Maka disaliblah jenazahnya, kemudian mereka lempari dengan batu. Waja'u bi rajulin akhar faja'aluhu makanahu. Maka mereka pun mendatangkan orang yang lain dan mereka jadikan di tempatnya sebagai pengganti uskuf yang lama. Fama ra'aitu rajulan yusalli ara anahu afdala minhu. Fama ra'aitu rajulan yusalli ara anahu afdal minhu. Tidaklah aku melihat ada seseorang yang salat, ini yang seperti Nasrani, aku tidak melihat ada yang lebih afdal dari dia. Wala azhadu fid dunya, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih zuhud dari dia. Wala arghabu fil akhirah, bahkan tidak ada yang aku lihat orang yang paling semangat tentang akhirat, yang paling bersemangat untuk mendapatkan akhirat daripada dia. Wala ad'aba au ad'abu lailan wala naharan minhu, bahkan tidak ada yang lebih rajin beribadahnya di malam hari, tidak pula di siang hari. Fahahbabtuhu hubban lam uhibbahu syai'an qablah. Maka sungguh aku mencintainya, dan aku tidak pernah mencintai sesuatu sebelumnya yang seperti itu. Faqamtu ma'ahu zamanan thumma hadaratul wafa. Maka aku tinggal bersamanya sekian lama, sampai dia didatangi kematian. Faqultu lahu ya fulan, inni qad kuntu ma'aka wa ahabbtuka hubban lam uhibbahu syai'an qablak. Wahai fulan, sesungguhnya aku sangat cinta kepadamu dengan kecintaan yang aku enggak pernah cinta sebelumnya yang seperti ini. Wa qad hadaraka min amri lahi ma tara, sedangkan engkau sudah didatangi perintah Allah sebagaimana kau lihat. Fa ila man tusibi wa bima ta'muruni, maka kepada siapa engkau wasiatkan aku dan dengan apa kau perintahkan aku. Faqala ay bunai, wallahi ma a'lama ahadan ala ma kunta alaih. Wahai anakku, sesungguh demi Allah, aku tidak tahu seorang pun yang seperti engkau berpegang dengannya. Walaqad halakan nas, manusia telah binasa. Wabaddalu wataraku aktsar makanu alaih, mereka telah mengganti, mereka telah merubah, mereka telah meninggalkan kebanyakan apa yang tadinya mereka pegang. Illa rajulan bil musil, kecuali satu orang yang ada di Musil. Wa huwa fulan, wa huwa ala ma kuntu alaih, dan dia persis seperti apa yang aku berada di atasnya, yang berpegang dengan apa yang aku pegang. Berarti uskup tadi, yang kedua yang dikatakan bagus ini, menceritakan bahwa manusia, kaum Nasrani, sudah banyak berubah dari agamanya sendiri. Sudah banyak menyimpang, sudah banyak binasa. kecuali 1-2 orang saja. Maka disuruh beliau Salman al-Farisi untuk ke Musil menemui orang tadi. Falamma mata wa ghuyib lahiqtu bi sahibil Musil. Ketika dia meninggal dan dikubur, aku pun menemui sahibil Musil, orang yang digambarkan tadi yang ada di Musil. Faqultu lahu, ya fulan, inna fulanan awsani inda mautihi an alhaqa bika. Sesungguhnya si fulan telah mewasiatkan kepada aku ketika matinya agar aku bergabung denganmu. Wa akhbirni annaka ala amri, aw akhbarani annaka ala amri. Dan dia mengkhabarkan kepada aku bahwa engkau berpegang dengan apa yang beliau pegang. Faqala aqim indi. Orang tadi berkata, kalau gitu tinggallah bersamaku. Faqamtu indahu, maka aku pun tinggal bersamanya. Fawajadtuhu khairu rajulin ala amri sahibihi. Maka aku dapati dia sebaik-baik orang. Masya Allah. Seperti temannya. Yani seperti sahabatnya. Falamma hadaratuhu al-wafa, sampai ketika beliau pun akan meninggal, qultu lahu ya fulan, inna fulanan awsa bi ilaika wa amarani bil luhuq bika. Ya fulan, sesungguhnya fulan berwasiat kepadaku agar aku bergabung denganmu dan memerintahkan agar aku bergabung denganmu. Wa qad hadaraka min amri lahi ma tara, sedangkan engkau sekarang sudah didatangi perintah Allah yang akan wafat. Fa ila man tusibi, maka kepada siapa kau wasiatkan aku? Wa bima ta'muruni, dan dengan apa kau perintahkan aku? Qala ya bunai, wallahi ma a'lam rajulan ala mithli ma kunna alaih illa rajulan binasibin. Wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang seperti kami berada di atasnya kecuali seseorang yang ada di nasibin. Wa huwa fulanun, yaitu si fulan. Fa alhiq bihi, maka temuilah dia. Falamma mat, ketika beliau meninggal, wa ghuyib, dan telah dikuburkan, lahiqtu bi sahibi nasibin, maka aku pun menemui orang yang di nasibin. Fa akhbartuhu khabari, aku habarkan kepadanya beritaku. Wa ma amarani bihi sahibi, dan apa diperintahkan kepadaku oleh sahabatku atau oleh sahibi. Faqala aqim indi, maka pendeta tadi pun berkata, tinggallah bersamaku. Fa aqamtu indahu, maka aku tinggal bersamanya. Fawajadtuhu ala amri sahibihi, maka aku dapati dia persis seperti keadaan sahabatku sebelumnya. Faqamtu ma khairi rajulin, maka aku tinggal dengan orang sebaik-baik orang. Fawallahi ma labistu an nazala bihil maut, demi Allah, tetapi tidak lama beliau pun didatangi kematian. Falamma hudira, ketika dia sudah dalam keadaan ihtibar, ihtibar adalah akan wafat, akan meninggal, qultu lahu ya fulan, inna fulanan awsabi ila fulan, sesungguhnya fulan telah mewasiatkan aku untuk menemui fulan. Kemudian si fulan yang kedua mewasiatkan aku lagi kepada si fulan, dan kemudian mengarahkannya kepadamu. Dan sekarang engkau dalam keadaan seperti ini. Fa ila man tusibi, maka kepada siapa kau wasiatkan aku? Wa bima ta'muruni, dan dengan apa kau perintahkan aku? Faqala ya bunai, wallahi ma a'lamu baqiya ahad ala amrina. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak tahu ada tersisa satu orang pun yang masih berpegang dengan apa yang kita pegang. Amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi'amuriyah min ardir Rum. Demi Allah, aku tidak tahu kalau masih ada tersisa seorang yang ada di agama kita ini. Maka aku perintahkan engkau untuk mendatangi dia, atau tidak bisa aku perintahkan engkau untuk mendatanginya kecuali satu orang yang berada di Amuriyah, di bumi Rum, di bumi Romawi. Tadi di Syam disuruh ke Romawi. Fa innahu ala mithli ma nahnu alaihi, karena dia seperti yang aku berada di atasnya. Fa in ahbabta fa'tihi, kalau kau suka datangilah dia. Falamma mata wa ghuyiba lahiqtu bi sahibi ammuriyah fa akhbartuhu khabari, ketika dia meninggal dan dikuburkan, aku pun menemui orang yang di Ammuriyah dan aku khabarkan kepadanya khabarku. Kemudian dia pun mengizinkan aqim indi, beliau berkata tinggallah bersamaku. Fa aqamtu 'inda khairi rajulin 'ala hadyi ashabihi wa amrihim, maka aku pun tinggal bersama sebaik-baik orang yang berpegang persis seperti dipegang oleh teman-temannya uskup-uskup yang lain yang aku temui sebelumnya. Faktasabtu hatta kana li buqairat wa ghunaimah, hingga aku pun akhirnya berupaya, jadi bekerja. Faktasabtu, aku berusaha untuk bekerja mencari ma'isyah, hingga aku memiliki sapi-sapi kecil dan kambing-kambing kecil. Tsumma nazala bi amrullah falamma hudira qultu lahu ya fulan inni kuntu ma'a fulanin fa awsi bi ila fulan tsumma awsa bi fulan ilaika fa ila man tusi bi, hingga pada akhirnya beliau pun didatangi saatnya kematian. Falamma hudira, ketika akan wafatnya, aku katakan ya fulan, sesungguhnya aku tadinya bersama si fulan, kemudian mewasiatkan kepadaku kepada orang yang berikutnya, kemudian yang berikutnya mewasiatkan kepadaku untuk mendatangimu, dan sekarang kepada siapa kau wasiatkan aku? Wa bima ta'muruni, dan dengan apa kau perintahkan aku? Qala ya bunayya wallahi ma a'lamu asbaha ala mithli ma kunna alai ahadun minan nas amruka an ta'tiyahu. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak tahu lagi ada tersisa orang dari manusia yang aku bisa menyuruhmu mendatanginya. Walakinnahu qad adalla zamanu nabiyyin, tetapi sekarang ini adalah waktunya, zaman akan munculnya seorang nabi, mab'utsin bidini Ibrahim, yang akan diutus dengan agama Nabi Ibrahim. Yakhruj bi ardil Arab, yang akan keluar dari negeri Arab. Muhajirahu ila ardin baina harrataini, dan tempat hijrahnya, muhajarahu, dengan difathahkan jimnya, muhajar, jadi tempat hijrahnya adalah bumi yang diapit oleh dua padang batu. Bainahuma nakhlun, di antara keduanya kebun-kebun kurma. Bihi alamatun la takhfa, pada nabi tersebut ada tanda-tanda yang tidak tersamar. Ya'kulul hadiyah wa la ya'kulus sadaqah, dia makan hadiah tapi tidak mau memakan sadaqah. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua pundaknya ada cincin kenabian. Ini di punggungnya, di antara dua pundaknya ada cincin kenabian. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al, kalau engkau bisa, kalau engkau mampu untuk mendatangi negeri tersebut, lakukanlah. Tsumma mata wa ghuyib, kemudian meninggallah dan dikuburlah. Famakastu bi'ammuriyah masyaallahu an amkus, maka aku pun tinggal di Ammuriyah sekehendak Allah, aku tinggal di sana. Tsumma marrabi nafarun min kalbi tujjarun, kemudian datanglah beberapa orang dari kalb, seperti dari Bani Kalb, tujjar, sebagai pedagang. Faqultu lahum, aku katakan pada mereka, ihmiluni ila ardil Arab, bawalah aku ke negeri Arab. Wa utikum buqairati hadihi wa gunaimati, aku akan berikan hadiah kepadamu, aku berikan bayaran dengan sapi-sapi kecilku dan kambing-kambing kecilku. Qalu na'am. Mereka pun sepakat. Fa'ataitumuha fahamaluni ma'ahum. Maka aku pun memberikan semuanya pada mereka. Dan kemudian mereka membawaku bersamanya. Hatta idza balagu wadiyal qura dhalamuni. Tetapi setelah sampai di lembah yang dijuluki dengan Wadil Qura, mereka mendzalimi aku. Faba'uni min rajulin Yahudi. Mereka justru menjual aku ke seseorang dari kalangan Yahudi. Fakuntu indahu, maka akhirnya aku berada di sisi Yahudi tadi. Fara'aitun nakhla farajautu an yakunal baladil ladhi wasafali sahibi. Aku melihat pohon-pohon kurma, maka aku pun berharap semoga inilah negeri yang digambarkan oleh sahabatku tadi. Ini pendetanya. Walam yahiqqa fi nafsi fabaina ana indah. Tentunya di situ disebutkan dengan Wadil Qura. Wadil Qura sudah di sekitar Madinah. Wadil Qura sudah di sekitar Madinah. Maka beliau belum yakin bahwa itu adalah Madinah, tetapi melihat pohon-pohon korma, dia berharap kalau itulah tempat yang dimaksud. Baina ana indah, maka ketika aku berada di sisinya, id qadima alaihi ibnu ammin lahu min bani Quraidah min al-Madinah. Tiba-tiba datanglah kepadanya seseorang, anak pamannya dari suku bani Quraidah dari Madinah. Fabta'ani minhu, akhirnya dia membeli aku dari dia. Berarti beliau Salman al-Farisi yang telah dijual kepada Yahudi tadi, yang pertama dibeli oleh anak pamannya dan kemudian dibawa. Fahamalani ilal Madinah. Sekarang beliau benar-benar masuk ke Madinah. Fawallahi ma huwa illa an ra'aituha fa'araftuha bisifati sahibi. Fa'akumtu biha. Sungguh demi Allah, ketika aku melihat Madinah, langsung aku tahu bahwa inilah Madinah. Karena sifat-sifat yang digambarkan oleh sahabatku. Diapit dua padang batu dan banyak pohon-pohon kurma. Fa'akumtu biha. Maka aku tinggal di sana. Fabu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'aqama bi Makkah ma'aqam. Maka diutuslah Rasulullah sallam dan kemudian tinggal di Mekah sekehendak Allah. La asma' lahu bi dhikrin. Aku tidak mendengar sebutan tentangnya. Ma'a ma ana fihi min syughlir riqi, bersama dengan kesibukanku karena pekerjaan sebagai budak. Thumma hajara ilal Madinah. Kemudian hijrah ke Madinah. Ini Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Fawallahi inni la fi ra'si azqin li sayyidi. Kata Salman al-Farisi, sungguh demi Allah, waktu itu aku berada di atas pohon idq, pohon kurma, milik tuanku. A'mal fihi ba'dul amal. Yani sedang mengerjakan satu pekerjaan. Wa sayyidi jalisun tahti, sedangkan tuanku ada di bawahku. Id aqbala ibnu ammin lahu hatta waqafa alaih. Tiba-tiba datanglah anak pamannya hingga dia berhenti di hadapannya, kemudian berkata, ya fulan, qatalallahu bani qailah, wallahi innahumul an lamujtami'una ma'ana ala rajulin qadima alaihi min makkah al-yawm. Ya fulan, qatalallah bani Qailah. Semoga Allah memerangi bani Qailah. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di tempat kita atas seseorang yang baru datang dari Mekah hari ini. Yaz'umuna annahu nabi. Mereka menganggap bahwa itu adalah nabi. Falamma sami'tuha akhadatnil urwa'u hatta dhanantu anni saqitun ala sayyidi. Sungguh ketika aku mendengar kalimat itu, aku tertimpa urwa. Ada anda di putatnya urwa? Ar-ra'da, ya. Aku gemetar minal bard, seperti kedinginan. Aku gemetar seperti kedinginan, hatta dhanantu anni saqit, sampai aku menduga bahwa aku akan jatuh atas menimpa sayyidku, tuanku. Fa nazaltu annan anin nakhlah faj'altu aqulu liibni ammi, maka aku turun dari pohon kurma dan kemudian aku berkata kepada anak pamannya, ma taqul, apa yang kau katakan tadi? Fa ghadiba sayyidi, maka tuanku marah. Falakamani lakmatan syadidah, sehingga dia memukul aku dengan pukulan yang keras. Thumma qala, malaka wa lihada, apa urusanmu dengan ini? Aqbil ala amalik, kerjakan pekerjaanmu. Faqultu la syai, innama aradtu an astathbitahu amma qal, tidak ada apa-apa, aku hanya ingin meyakinkan apa yang dia katakan tadi. Wa qad kana indi syai'un jama'tuhu, dan aku memiliki sesuatu yang aku telah kumpulkan. Falamma amsaytu akhadtuhu thumma dhahabtu bihi ila Rasulullah sallam wa huwa biquba, maka ketika sore harinya aku ambil apa yang aku sudah kumpulkan dan aku pergi kepada Rasulullah sallam dalam keadaan Rasulullah dalam keadaan di Quba. Fadakhaltu alaih, maka aku masuk menemuinya. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, innahu qad balagani annaka rajulun saleh, aku katakan padanya, sampai kepadaku berita bahwa engkau adalah orang yang saleh. Wa ma'aka ashabun laka ghuraba dhu haja, dan katanya engkau memiliki teman-teman orang-orang asing yang memiliki hajat. Wa hadha shay'in kana 'indi lis-sadaqah, inilah aku punya sebagian untuk sedekah. Fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum, aku melihat kalian lebih berhak untuk menerima sedekah ini daripada yang lainnya. Faqarrabtuhu ilaih, maka aku dekatkan sedekahku pada mereka, pada beliau alaihi salatu wassalam. Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, kulu, makanlah oleh kalian. Wa amsaka falam ya'kul, dan Rasulullah sallam tidak makan. Sepertinya Salman al-Farisi ingin ngetes apakah dia makan sedekah atau tidak. Ternyata Rasulullah sallam tidak memakannya dan diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Faqultu fi nafsi hadhihi wahidah, ini ciri pertama. Thumma sarabtu anhu fajama'tuhu syai'a wa tahawwala Rasulullah sallam ila al-Madinah thumma ji'tuhu bihi, aku kembali dan aku kumpulkan lagi sampai kemudian aku mendatangi Rasulullah sallam di Madinah dan aku datangi dia. Faqultu inni qad ra'aituka la ta'kulu sadaqah, aku melihat engkau tidak memakan sedekah. Wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha, sekarang aku berikan padamu hadiah, aku muliakan engkau dengannya. Fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa amara ashabahu fa akalu ma'ah, dan memberitakan teman-temannya untuk makan bersamanya. Faqultu fi nafsi hatani tsnatan, ini sudah dua. Thumma ji'tu Rasulullah sallam wa huwa bi baqi'il gharqat, kemudian aku temui lagi beliau Rasulullah sallam dan beliau ada di baqi'il gharqat, qad tabi'a janazatan, sedang mengantarkan jenazah. Jenazah tarajulin, jenazah seseorang dari sahabat-sahabatnya. Wa alayya syamlatani li, wa huwa jalisun fi ashabihi, dalam keadaan beliau sedang duduk di tengah sahabat-sahabatnya. Fasallamtu alaihi, maka aku memberi salam kepadanya. Summa stadartu andur ila dhahri, kemudian aku berputar ke belakangnya untuk melihat punggungnya. Hal aral khatim alladhi wasafa li sahibi, apakah ada khatim di punggungnya seperti yang digambarkan kepadaku oleh sahabatku. Falamma ra'ani istadar istadbartuhu, arafa anni tathbit atau astathbitu. Kata Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika aku berputar ke belakang, beliau tahu kalau aku ingin meyakinkan tentang sesuatu. Fi syai'in wusifali. Fa alqarida an dhahrihi, maka Nabi pun membuka pakaian atasnya, menurunkannya. Fa nadhartu ilal khatim fa araftuhu, maka aku melihat khatim, tanda atau cap kenabian yang ada di punggungnya di antara dua pundaknya. Fa akbabtu alaihi uqabbiluhu wa abki, maka aku pun tertunduk atau memeluk beliau dan aku cium beliau dan aku menangis. Faqala li Rasulullah SAW tahawwal wa tahawwaltu. Rasulullah SAW memerintahkan untuk berputarlah. Maka aku pun berputar. Maka aku duduk di hadapannya. Faqasastu alaihi hadithi. Aku kisahkan seluruh kisahku. Kama haddastuka ya Ibn Abbas. Aku kisahkan seluruhnya sebagaimana aku kisahkan kepadamu, wahai Ibn Abbas. Demikianlah apa yang bisa kita baca pada siang hari ini. Barakallahu fikum. Semoga menjadi bertambah yakin bahwa kaum Nasrani di zaman Rasulullah SAW yang mukhlisin, yang alim, yang benar-benar mencari akhirat, yang benar-benar ikhlas bukan cari dunia, semuanya sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Berarti yang sisa-sisa hari ini adalah turunan orang-orang yang pengkuh, yang tidak mau masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam bissawab.